الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan jenis atau keadaan yang pertama dari keadaan-keadaan makmum terhadap imamnya, yaitu musabaqatu al-imam, seorang makmum mendahului imamnya. Dan telah kita jelaskan bahwa mendahului imam merupakan sesuatu yang diharamkan, dan apabila dia melakukan dengan sengaja, maka pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, hal ini menyebabkan sholat yang dikerjakan batil dan tidak sah. Kemudian kita memasuki keadaan yang kedua dari keadaan makmum dalam melaksanakan sholatul jamaah bersama dengan imam. Kalau keadaan yang pertama mendahului al-imam, maka keadaan yang kedua ini sebaliknya, terlambat mengikuti gerakan al-imam. Imam telah melakukan gerakan atau telah melewati satu rukun, dua rukun atau lebih dalam keadaan dia belum melakukannya. Maka ini apa hukumnya seorang makmum terlambat dalam mengikuti gerakan al-imam? Ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, makmum yang terlambat dalam mengikuti gerakan al-imam ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia terlambat mengikuti gerakan imam disebabkan karena uzur. Disebabkan karena uzur yang menyebabkan dia terlambat mengikuti gerakan imam, satu rukun misalnya atau dua rukun. Maka apabila dia terlambat dalam mengikuti gerakan imam disebabkan karena uzur, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Misalnya seseorang yang mengikuti imam dalam sholatul jamaah, dia sebagai makmum dalam jumlah jamaah yang sangat besar, jumlah jamaah yang banyak, yang biasanya imam menggunakan pembesar suara, mikrofon. Lalu di pertengahan sholat, misalnya dia mengerjakan sholat subuh bersama dengan al-imam, maka dia berada di tempat yang di belakang, di rakaat yang pertama tiba-tiba lampu mati. Tiba-tiba lampu mati. Sehingga menyebabkan dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh al-imam. Maka dia berdiri dalam keadaan imam telah rukuk, telah i'tidal, telah sujud, telah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian setelah itu berdiri ke rakaat yang kedua. Sementara dia masih berdiri di rakaat yang pertama, imam sudah berdiri menuju rakaat yang kedua. Pada saat di rakaat yang kedua, lampu menyala. Lampu menyala. Maka imam pun melanjutkan bacaannya. Yani imam membaca suratul Fatihah dan seterusnya. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum yang tadinya berdiri dan dia mengikuti gerakan al-imam, sementara imam sudah berada di rakaat yang kedua, sama berdirinya tapi makmum pada rakaat yang pertama. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum tetap mengikuti imam. Makmum tetap mengikuti imam, meskipun statusnya imam pada rakaat yang kedua. Imam rukuk, maka dia mengikuti rukuk. Dan demikian seterusnya hingga selesai. Apabila imam telah mengucapkan salam, maka dia pun berdiri untuk melanjutkan. Bagi dia itu rakaat yang pertama bersama imam, maka dia berdiri untuk melanjutkan sholatnya untuk melakukan rakaat yang kedua. Jadi berdirinya tadi merupakan talfiq, ya, disebut dengan mulafaq, gabungan antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua karena uzur. Dia berdiri bersama imam pada rakaat yang pertama, namun disebabkan karena lampu mati maka dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh imam hingga menuju gerakan yang sama tapi rakaat yang berbeda. Maka dia tetap mengikuti imam. Imam selesai, maka dia menganggap rakaatnya bersama imam adalah rakaat pertama. Kemudian dia berdiri dan menyempurnakan rakaat yang kedua. Ini apabila dia mendapati al-imam telah melakukan gerakan yang sama dengan gerakannya. Dia telah tertinggal satu rakaat penuh. Namun kalau misalnya dia berdiri bersama dengan al-imam pada rakaat yang pertama, kemudian lampu mati, maka imam rukuk. Imam rukuk. Pada saat imam rukuk, dia tidak mengetahui kalau imam dalam keadaan rukuk. Lalu kemudian begitu lampu menyala, imam sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Maka dia tertinggal satu rukun, yaitu rukuk. Dia tertinggal satu rukun. Maka dalam keadaan seperti ini disebabkan karena dia tertinggal dari gerakan imam karena udzur, maka tidak mengapa dia rukuk. Dia berusaha untuk mendapati imam, maka dia rukuk, ya, yang wajib, yang memungkinkan bagi dia dengan zikir dan tuma'ninah. Lalu kemudian dia berdiri dan berusaha untuk mendapati gerakan imam sehingga dia tetap mengikuti imam dan tidak terlambat, dan tidak ada dosa baginya karena dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Dia terlambat dari gerakan al-imam disebabkan karena uzur. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Ini keadaan yang pertama. Adapun keadaan yang kedua, seseorang yang terlambat mengikuti gerakan imam tanpa uzur. Tanpa uzur. Sengaja dia melakukannya. Dalam keadaan dia mengetahui apa yang dilakukan oleh al-imam. Namun dia terlambat. Entah dengan alasan apapun. Karena sebagian dari kaum muslimin mengerjakan sholat disertai dengan was-wasah. Was-was. Imam sudah membaca Al-Fatihah dan membaca surah, bahkan sudah mendekati ruku, dia masih mengurusi takbirnya. Dan merasa bahwa takbirnya ini belum sah. Sehingga dia berulang-ulang kali bertakbir. Ini was-was dari syaitan. Atau misalnya dia karena menginginkan kekhusyuan, maka dia membaca zikirnya terlalu panjang. Misalnya ketika dia membaca ketika rukuk, atau misalnya dia membaca ketika berdiri. Imam sudah rukuk, dia masih ingin menyelesaikan bacaan setelah bacaan suratul Fatihah. Dalam keadaan imam sudah rukuk dan bahkan imam sudah berdiri, meninggalkan rukuk sementara dia masih ingin menyempurnakan bacaannya. Dia tahu apa yang dilakukan oleh al-imam. Maka dalam keadaan seperti ini, seorang yang terlambat mengikuti gerakan imam karena tanpa uzur, sengaja dia melakukan, ini ada dua keadaan. Ini ada dua keadaan. At-takhalluf fir rukn wa at-takhalluf bir rukn. Fi dan bi dalam bahasa Arabnya. Seorang terlambat mengikuti gerakan iman fi rukn, pada satu rukun. Yang dimaksud pada satu rukun yakni dalam satu rukun dia mendapati rukun bersama imam, namun dia terlambat. Namun dia terlambat. Misalnya imam sudah ruku, sementara dia merasa belum menyelesaikan bacaan surahnya. Dia ingin menyelesaikan dua ayat atau tiga ayat yang menyebabkan dia terlambat. Tapi dia masih mendapati ruku bersama imam. Mendapati ruku bersama imam. Ya. Misalnya imamnya rukunya lebih lama. Dia terlambat, tapi ketika dia ruku masih mendapati ruku bersama al-imam. Maka orang yang melakukan hal ini seharusnya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza raka'a farka'u." Apabila imam ruku, rukulah kalian. Artinya yang diperintahkan adalah mutaba'ah. Mengikuti imam. Begitu imam masuk ke rukun, maka dia langsung mengikuti. Tanpa mengakhirkan. Begitu dia mengakhirkan, maka dia menyelisih sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengamalkan salat. Sehingga meskipun dia belum menyelesaikan bacaannya, satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat, yang wajib bagi dia adalah mengikuti al-imam. Innama ju'ila al-imam liutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk mengakhirkan dari gerakan imam. Namun karena dia masih mendapati imam ruku, maka sholatnya dalam hal ini sah. Namun ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keadaan yang kedua, at-takhalluf bir rukn. At-takhalluf bir rukn, yani dia tertinggal, menyebabkan dia tertinggal dari gerakan imam satu rukun atau lebih. Misalnya imam telah ruku sementara dia masih sibuk menyelesaikan bacaannya yang sunnah. Begitu imam berdiri, dia masih berdiri. Imam sudah i'tidal, maka dia sudah tertinggal satu rukun. Dia sengaja melakukan itu. Nah, sehingga dia tertinggal satu rukun atau lebih, dia tidak mendapati rukuk bersama imam atau i'tidal bersama imam atau sujud bersama al-imam dengan sengaja tanpa udzur, maka yang rajih dari pendapat para ulama, salat orang yang seperti ini salatnya batil. Salatnya tidak sah. Dan tidak ada perbedaan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', "Idza takhallafa 'anhu bi ruknin li ghairi 'udhrin fa shalatuhu batilah." Setelah beliau menyebutkan perselisihan di kalangan para ulama, karena di kalangan sebagian ulama membedakan, kalau dia membedakan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Kata Syekh, apabila seorang tertinggal dari imam sengaja tanpa uzur, tertinggal satu rukun, maka sholatnya batil. Sawa'un kana ruknu ruku'an aw ghairah. Tidak ada perbedaan apakah rukun yang dia tertinggal darinya ruku' ataukah yang lainnya. Wa 'ala hadha falau anna al-imam rafa'a min as-sajdatil ula wa kana al-ma'mum yad'u Allah 'azza wa jalla fi as-sujud fayabqa yad'u hatta sajada al-imam as-sajdata ats-tsaniyah fa shalatuhu batilah. Maka berdasarkan pendapat ini, apabila imam dia telah berdiri, yakni telah duduk, bangkit dari sujud yang pertama, sementara makmum masih sibuk berdoa ketika sujud, dia memperpanjang sujudnya berdoa kepada Allah, dia terus sujud hingga imam telah meninggalkan duduk di antara dua sujud dan kembali sujud yang kedua, sehingga dia tidak mendapati duduk di antara dua sujud bersama imam, maka sholatnya batil, sholatnya tidak sah, disebabkan karena dia tertinggal dari gerakan imam dengan sengaja. Dia melakukan itu karena sengaja dan tidak ada uzur baginya dari tertinggalnya dia dari gerakan al-imam tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkadang kita melihat sebagian kaum muslimin, ya, mereka dengan alasan ingin memperpanjang bacaan, ingin memperpanjang doa, memperpanjang wirid, tapi justru meninggalkan satu kewajiban, yaitu mengikuti al-imam, menyebabkan dia tertinggal satu rukun atau bahkan lebih. Maka ini apabila dia melakukan dengan sengaja sebagaimana yang kita jelaskan, maka sholatnya batil dan tidak sah. Ini wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.